إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim merupakan dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmah yang luas, yang amat besar, yang rahmahnya itu, kasih sayangnya itu meliputi segala sesuatu dan merata kepada yang hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan rahmahnya bagi orang-orang yang mengikuti nabinya dan rasulnya, merekalah yang akan mendapatkan rahmah Allah secara mutlak. Adapun selain mereka, maka mereka akan mendapatkan bagian, sebagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 156 sampai 157, wa rahmati wasi'at kullasyai' fa sa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakah walladzina hum bi ayatina yu'minun alladzina yattabi'una ar-rasulal Rasulan namiya anabiya al-ummi. Kata Allah Subhanahu wa taala, rahmatku meliputi segala sesuatu dan aku tetapkan rahmatku tersebut kepada orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, yang mereka beriman terhadap ayat-ayat kami, yang mereka mengikuti rasul nabi yang ummi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah akan mendapatkan rahmah secara mutlak, yakni di dunia maupun di akhirat. Adapun selain mereka, orang-orang yang tidak mengikuti rasulnya, nabinya, mereka mendapatkan rahmah Allah Subhanahu wa taala tetapi sebagian saja. Di dunia mereka mendapatkan rahmah, tetapi di akhirat mereka tidak mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang kafir, yang tidak mau mengikuti agama Islam ini. Para hadirin rahimani rahimakumullah jami'an, rahmah Allah subhanahu wa ta'ala yang amat luas ini ya, sangat kita butuhkan ya. Terkhusus rahmat yang khusus ya, yang terkait dengan iman, yang mana keimanan ini tidaklah Allah berikan kepada semua makhluknya, akan tetapi Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita mengetahui begitu luasnya rahmat Allah azza wa jalla. Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Qudima 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisabyi hawazin. Fa idza imra'atun minas sab'i tas'a id wajadat sabiyan fis sab'i fa akhadathu wa alzaqathu bi batniha wa ardu'athu." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Atarauna hadhil mar'ata tarihatan waladaha finnar?" Qulna, "La wallahi." Faqala, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan didatangkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tawanan-tawanan dari kabilah Hawazin. Kabilah Hawazin yakni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, yaitu pada tahun 8 Hijriah, maka banyak orang-orang Quraisy masuk Islam. Dan kabilah Hawazin ini tidak masuk Islam. Mereka tinggal di dekat Ka'bah. Mereka khawatir akan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sehingga kabilah Hawazin ini berkumpul untuk menyerang Rasul dan para sahabatnya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui gerakan mereka ini, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat pasukan untuk melawan mereka. Dikumpulkanlah pasukan dari kota Madinah dan dari kota Mekah yang telah masuk Islam, menyerang kabilah Hawazin ini. Maka terjadilah pertempuran di Hunain. Maka di awal pertempuran kaum muslimin terpukul mundur disebabkan mereka menakjubkan jumlah mereka yang banyak. Dan di awal-awal kaum muslimin terkalahkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berada di tempatnya, kemudian Rasulullah memanggil kaum muslimin untuk tetap melakukan pertempuran dan akhirnya pertempuran tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin, perang Hunain. Di perang tersebutlah banyak ghanimah, karena kabilah Hawazin ini ketika bertempur mereka mengerahkan kaum wanitanya, anak-anaknya, semuanya dikerahkan, sehingga ghanimah banyak, tawanan-tawanan dari kaum wanita, anak-anak tertawan. Maka didatangkanlah tawanan-tawanan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba di antara tawanan tersebut ada seorang wanita yang dia bergerak dengan cepat karena dia mendapati seorang bayi di tawanan-tawanan tersebut. Maka wanita itu mengambil bayi tersebut dan mendekapnya dan disusui bayi tersebut. yakni menunjukkan begitu sayangnya wanita ini terhadap anaknya. Maka ketika melihat yang demikian ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atarauna hadhil mar'ata tarihatan waladaha finnar?" Apakah kalian berpandangan bahwasanya wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Maka para sahabat mengatakan, "Tidak, demi Allah tidak." Tidak mungkin seorang wanita, seorang ibu akan melemparkan anaknya ke api. Maka ketika mendengar jawaban itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Demi sungguh Allah sangat sayang, lebih sayang kepada hambanya ini daripada seorang ibu terhadap anaknya tersebut. Yani menunjukkan bahwasanya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya ini amat besar. Ini kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amat sayang kepada hambanya. Hambanya ketika mereka melakukan perbuatan maksiat tidak langsung diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kesempatan bagi hambanya untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menyegerakan adabnya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada hambanya supaya kembali kepada Allah azza wa jalla. Terkadang manusia ditimpa musibah, supaya hamba tersebut ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kembali kepada Allah. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Dan juga sering manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah tidak menyukainya, perbuatan dosa, tetapi Allah tidak segera mengadabnya. Demikian juga sering manusia lalai kepada Allah, mendapatkan kenikmatan, jarang mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala amat sayang kepada hambanya. Kadang hambanya diberi musibah supaya sadar dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sekian hari-hari manusia lalai kepada Allah. Dan Allah turunkan bulan Ramadan. Yang mayoritas manusia di bulan Ramadan tersebut, karena barokahnya bulan Ramadan, banyak manusia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan adanya satu bulan di antara bulan-bulan yang ada ini, yang di situ manusia banyak kembali kepada Allah. Dimudahkan untuk beramal soleh. Dimudahkan untuk meninggalkan maksiat. Ini karena sayangnya Allah kepada hamba-hambanya tersebut. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala itu amat luas. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim tentang luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam qaal, ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in fa amsaka 'indahu 99 juz'an wa anzala fil ardi juz'an wahida fa min dhalikal juz'i tatarahamul khalaiqu hatta tarfa'ad dabbatu hafiraha an waladiha khasyata an tusibah. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah jadikan rahmatnya menjadi 100 bagian. Fa amsaka indahu 99 juz'an. Dan Allah tahan di sisinya 99 bagian dari rahmatnya tersebut. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. dan Allah turunkan ke muka bumi ini satu bagian dari rahmahnya tersebut. Famin dalika juz dari satu bagian yang Allah turunkan ke muka bumi ini, tatarahamul khalaik, terjadilah kasih sayang di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yani satu bagian yang Allah turunkan ke muka bumi ini, dengan sebab satu bagian ini makhluk-makhluk ya itu saling mencintai, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Si ayah menyayangi anak, si anak menyayangi si ayah. Suami menyayangi istrinya, istri menyayangi suaminya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tarfa'ad dabbatu hafiraha an waladiha khasyata an tusibah. Sampai-sampai dabbah, yakni binatang ternak, mengangkat kakinya dari anaknya. Diangkat kakinya dari anaknya karena khawatir terinjak anak tersebut. Ya. Perhatikan, ini binatang ternak yang tidak memiliki akal. Ya. Ada rahmah padanya. Dan itu pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Yang itu bagian dari satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang ada di sisinya masih ada 99 bagiannya. Para hadirin rahimani warahmatullahi jami'an. Kalau kita mengetahui luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, yang disebutkan dalam hadis tadi bahwasanya Allah bagi rahmatnya ini menjadi 100 bagian. Yang 99 bagian Allah simpan di sisinya. Dan yang satu bagian Allah turunkan ke muka bumi ini. Dan dari satu bagian yang Allah turunkan ke muka bumi ini, maka terjalinlah kasih sayang di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini. Yang satu menyayangi yang lainnya karena adanya kasih sayang Allah yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Dan itu jumlahnya satu. Kita misalkan hidup di tengah-tengah manusia, datang ke orang tua kita menyayangi kita, tentunya kita senang. Datang ke saudara kita, saudara kita menyayangi kita. Kalau orang itu menyayangi kita, masya Allah, ya, akan melakukan perbuatan yang baik pada diri kita, memperhatikan kita, ya, kita senang. Kemudian kita datang ke tetangga kita senang sekali. Subhanallah, kita pergi berziarah ke tempat lain, ada teman kita sayang sama kita. Ketika kita sakit diperhatikan, dibawa ke dokter, diobati karena dia sayang sama kita. Subhanallah. Kalau seandainya semua kasih sayang yang ada di muka bumi ini dicurahkan kepada kita, maka kita ini termasuk orang yang paling bahagia. Itu kalau semuanya, ya. Padahal tadi cuma sebagian saja itu. Sebagian saja. Orang tua, teman, sebagian saja cuma ya. Bagaimana kalau satu rahmat Allah ini seluruhnya kita dapatkan di dunia ini. Kita tidak bisa bayangkan betapa nikmatnya kita ini ya. Itu di dunia ya. Bagaimana yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Yang dalam riwayat lainnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Salman, dalam hadis tersebut terdapat lafaz kullu rahmatin tibaqu ma bainas samai wal ard wa fihi fa idza kana yaumul qiyamah kammalaha bihadhihi rahmah. Kita sudah memahami bahwasanya Allah membagi rahmatnya menjadi 100 bagian. Yang 99 bagian Allah tahan di sisinya dan satu bagian Allah turunkan ke muka bumi ini. Dari satu bagian rahmat Allah yang Allah turunkan ke muka bumi ini terjalinlah kasih sayang di antara makhluk-makhluk Allah. sampai-sampai binatang ternak mengangkat kakinya dari anaknya karena khawatir, takut terinjak anaknya tersebut. Karena pengaruh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang satu bagian ya. Dalam riwayat Muslim ya, dari hadis Salman, kata Rasulullah, kullu rahmah, ya, setiap rahmat dari 100 rahmat itu, setiap rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tibaku ma bainas samai wal ard, memenuhi langit dan bumi. Ini satu rahmat Allah. Masing-masing rahmat Allah itu memenuhi langit dan bumi. Dan dalam hadis tersebut disebutkan, faidha kana yaumul qiyamah kammalaha bihadir rahmah. Apabila nanti di yaumul qiyamah, maka Allah sempurnakan rahmatnya tersebut. Kalau satu bagian kita mendapatkannya, seandainya satu bagiannya, dan kita di dunia ini tidak mendapatkan satu bagian ya, sebagian kecil dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu pun sudah luar biasa pada diri kita. Bagaimana nanti di yaumul qiyamah, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di yaumul qiyamah maka Allah sempurnakan rahmahnya tersebut. Yang satu bagian ini akan digabungkan dengan yang 99 tersebut menjadi 100 bagian, itu semuanya akan diberikan kepada mereka yang berhak mendapatkan rahmat Allah, yaitu orang-orang yang bertakwa ya, yang mengikuti nabinya ya. Inilah ruasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang amat luas ya, yang kita tidak bisa membayangkan begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kebaikan yang ada di muka bumi ini itu merupakan pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang demikian luas ini ya, maka tentunya kita berusaha untuk meraih rahmat Allah Azza wa Jalla tersebut. Dan telah Allah sebutkan bahwasanya rahmahnya ini Allah akan menetapkannya bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa ya, yaitu orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah akan diraih tentu dengan sebab-sebabnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmah, Allah juga memiliki adab. Allah juga memiliki ghadab, marah. Dan adab Allah amat dahsyat. Allah gabungkan sifat pemaafnya dan juga dahsyatnya adabnya. Allah menyatakan ghafirid dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Allah itu mengampuni dosa-dosa. Allah menerima taubat hambanya yang mau bertobat. Tetapi Allah juga mengatakan syadidil iqab, dan Allah amat dahsyat iqabnya. Iqab, siksaan Allah Subhanahu wa taala amat dahsyat dan tidak bisa dibandingkan dengan siksaan makhluknya ini. Ancaman makhluknya tidak ada apa-apanya. Rasulullah menjelaskan tentang adab Allah Subhanahu wa taala, yaitu annar. Annar, adab Allah jika tumit seseorang itu diletakkan di permukaan annar ini ya, maka yang mendidih otaknya, otaknya akan mendidih. Itu adab yang paling ringan ya. Kita tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya adab annar ya. Oleh karena itu kita sebagai seorang mukmin harus ada dua hal ini, yaitu roja, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan harus ada khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin harus memiliki sifat berharap, mengharapkan ampunan pada Allah. Sebesar apapun dosa kita, Jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu amat luas. Jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, segera kita kembali kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berputus asa. Saya sudah sekian tahun berbuat maksiat, saya sudah begini, saya jauh dari Allah, dosa saya ini sudah terlalu banyak, tidak mungkin saya diampuni oleh Allah. Jangan, jangan berputus asa. Bangkit, kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan ampuni dosa kita. Karena rahmat Allah itu amat luas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang seorang pezina yang dia subhanallah melakukan dosa besar, perbuatan zina, perbuatan yang menjijikkan, tidak pantas dilakukan oleh seorang mukmin. Seorang pezina ini subhanallah, dia ketika melihat seekor anjing yang sedang mengelilingi sumur, sebuah sumur, dalam keadaan dia menjulurkan lidahnya karena kehausan di terik matahari. Seorang wanita yang bermaksiat pada Allah ini memiliki rahmah kepada seekor anjing ini. Ada kasih sayang kepada anjing ini. Perhatikan. Karena kasih sayangnya kepada anjing tersebut, dia turun ke sumur, melepaskan sepatunya untuk mengambil air, kemudian diminumkan kepada seekor anjing tersebut. Maka dengan perbuatan itu Allah ampuni dosa orang tersebut. Ini luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat dosa seperti itu, dia berbuat ihsan, berbuat baik kepada binatang lah ya, kepada seekor binatang. Binatang yang disebutkan binatang yang jelek, bukan binatang yang bagus. Kalep anjing. Ya. Anjing itu binatang yang jelek. Ya. Ini, dan yang melakukannya adalah orang yang berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena ada rahmah yang ada dalam hatinya, kasih sayang, belas kasihan terhadap seekor binatang, kepada seekor binatang. Dia minum, memberikan minum kepada binatang tersebut sehingga terlepas dari kehausan. Dengan sebab itu Allah ampuni dosa orang tersebut. Bagaimana kalau seorang itu ya memberikan atau berbuat baik kepada makhluk Allah yang lebih mulia daripada binatang tersebut? Ya tentunya lebih mulia lagi. Kalau dia berbuat baik kepada manusia, tentu lebih mulia lagi. Kepada binatang saja Allah bisa mengampuni orang tersebut. Apalagi dia berbuat baik kepada yang lainnya. Karena kebaikan itu akan menghapus dosa yang lainnya. Ya. Ini. Seorang wanita. Itu kalau wanita yang bermaksiat. Bagaimana orang-orang yang masya Allah, dia taat kepada Allah, berbuat baik. Tentunya lebih-lebih lagi untuk mendapatkan keutamaan. Lebih-lebih lagi untuk mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan kita berputus asa. Sebesar apapun dosa kita, segera kita bangkit, beramal soleh. Kemudian kita kembali kepada Allah, perbaiki amalan-amalan kita. Dan sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Yang kita selama ini mungkin terlena. Kita lupa. Kita jarang mengingat Allah. Kita jarang menyentuh Al-Quran. Kita jarang membaca Al-Quran. Kita subhanallah kurang dermawan. Di bulan-bulan selain Ramadan kita ini subhanallah ya sulit untuk beramal soleh. Allah turunkan bulan Ramadan. Allah datangkan bulan Ramadan. Yang di situ penuh kebaikan. Penuh keutamaan. Di mana bulan Ramadan ini sebagaimana yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahr falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas dari Al-Huda dan Al-Furqan. Maka barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Dan barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka hendaklah dia mengganti hari-hari yang dia tinggalkan tidak berpuasa tersebut dengan hari-hari yang lainnya. Diganti pada hari-hari yang lainnya. Yani di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk bagi manusia. Dan bulan Ramadan bulan yang penuh barokah. Bulan yang akan dilipat gandakan amalan-amalan soleh. Bulan yang dimudahkan seorang untuk melakukan kebaikan. Bulan yang dimudahkan seorang untuk meninggalkan maksiat. Itulah bulan Ramadan yang penuh barokah, yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 malam selain bulan Ramadan. Ini keutamaan bulan Ramadan dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya. Oleh karena itu kita mendengarkan beberapa hadis tentang keutamaan bulan Ramadan. Dengan maksud, kalau kita mengetahui keutamaan tersebut, kita berharap sejak saat ini kita persiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan tersebut. Harus ada persiapan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka mengetahui tentang tingginya nilai bulan Ramadan tersebut, begitu besar keutamaannya dan fadilahnya, maka mereka para sahabat yang dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dihasung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul-betul memfokuskan di bulan Ramadan itu sebagai bulan ibadah, difokuskan untuk bulan ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung para sahabatnya untuk mempersiapkan bulan Ramadan tersebut. Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban, yaitu bulan sebelum Ramadan, banyak berpuasa Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya nanti ketika masuk di bulan Ramadan sudah dalam keadaan terbiasa dipersiapkan di dalam bulan Ramadan ini, menyambut bulan Ramadan. Hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan diantaranya yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi asri amsalha ila 700 dhi'fin. Qala Allah ta'ala, illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli bis-sha'im farhatani, farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih wa la khulufu fihi atyabu inda Allahi min rihil misk. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan di dalam riwayat Imam Bukhari, wasyamu junnah fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amalan manusia itu dilipat gandakan balasannya. Al-hasanatu bi asri amsalihha. Satu kebaikan Allah balas dengan 10 kebaikan. Ya. Ila 700 dhifin, bahkan sampai Allah balas menjadi 700 kali lipat. Satu kebaikan dibalas dengan 700 kali lipat. 10 sampai 700 kali lipat. Setiap amalan-amalan ada kadarnya. Balasannya yang ada kadarnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa saum. Kecuali puasa. Kecuali puasa. Fa'innahu li. Sungguhnya puasa itu adalah hak aku. Wa ana ajzibih. Dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ini menunjukkan begitu besarnya pahala puasa. Seluruh amalan Bani Adam itu ada kadarnya. Satu kebaikan Allah balas 10. Kadang dibalas 20. Bahkan sampai 100. Bahkan sampai 700 kali lipat. Ada kadarnya. Kemudian kata Allah, kecuali puasa. Puasa itu hak aku. Aku sendiri yang langsung membalasnya. Ini menunjukkan bahwasanya pahala puasa itu amat besar. Tidak ada batasannya. Tidak ada hitungannya. Berapa? Tidak ada ukurannya. Allah langsung yang membalasnya. Ini menunjukkan besarnya pahala puasa tersebut. Ya. Kapan mendapatkan balasan yang besar itu? Yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya. Hawa nafsunya, keinginan-keinginannya yang buruk. Dan ta'amahu, dan meninggalkan makanan, minumannya di siang bulan Ramadan tersebut. Walaupun itu halal bagi dia, itu ditinggalkan li ajli, karena aku. Karena mengharapkan balasan dariku. Ini syaratnya. Lisa'im farhatan. Bagi orang yang berpuasa, dia mendapatkan dua kegembiraan. Farhatun inda fitrih, wa farhatun inda liqai rabbih. Yaitu dia akan mendapatkan kegembiraan ketika dia akan berbuka. Ketika berbuka, senang seorang. Mendapatkan kesenangan. Dan nanti ketika menghadap Rabbnya, dia senang bertemu dengan Rabbnya karena berpuasa. Karena saum nanti akan menjadi syafi'an lahu. Akan menjadi pembela dia nanti di yaumul kiamah. Sehingga orang tersebut ketika berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia berpuasa, senang sekali. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak wangi misik. Daripada aroma misik. Minyak wangi misik merupakan minyak wangi yang paling wangi. Tetapi bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih wangi daripada minyak misik. Bukan berarti di sini kita dilarang gosok gigi ya. Bersiwak ya. Ini di sisi Allah. Tapi kalau kita tidak menjaga ya mulut kita ya yang di samping kita merasa bau, enggak enak ya. Mulut kita tentunya tidak sewangi misik ya. Tetap kita gunakan siwak ya. Walaupun kita sikat gigi, karena perut itu kosong, maka keluar dari mulut kita bau aroma tidak enak memang ya. Tetapi aroma yang tidak enak disebabkan kosongnya perut ini karena puasa, karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu lebih wangi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada minyak nisik. Dalam riwayat Al-Imam Bukhari, as-siyamu junnah. Puasa itu sebagai tameng. Tameng seorang untuk terhindar dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang puasa itu menghasilkan ketakwaan. Oleh karena itu apabila pada hari seorang itu berpuasa, dia tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata keji. Tidak boleh wala yashab, tidak boleh berteriak, ya, ngajak kelahi, bermusuhan, tidak boleh. Ya. Jika ada seorang yang mencelanya, ya, atau ingin mengajak kelahi, dia mengatakan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Tidak dilayani, ya, caci makian tersebut, cercaan tersebut, atau ajakan kelahi tersebut. Ya. Bukan karena dia lemah, tidak mampu. Tetapi puasa itu yang menghalangi dia. Puasa yang demikian inilah yang akan mendapatkan pahala yang besar. Ya. Ini keutamaan orang yang berpuasa. Yaitu Allah yang akan memberikan balasan yang begitu besar. Tanpa batasan, tanpa hisab, tanpa hitungan. Dan ini menunjukkan kemuliaan puasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa yang bagaimana yang akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu puasa yang dia sebagai tameng seorang dari an-nar. Yaitu apa? Yang mencegah dia dari syahwatnya. Jika puasa dia itu bisa mencegah dari syahwatnya, maka dia akan terhindar dari neraka. Karena neraka itu diliputi dengan syahwatnya. Neraka itu diliputi oleh syahwat. Maka barang siapa yang menahan dirinya dari syahwatnya, ya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan orang-orang berpuasa nanti akan dipanggil dari pintu Rayyan, yaitu yang ada di jannah. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu ar-Rayyan, yadhulu minhu sa'imun yaumal qiyamah. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqal aina as-sa'imun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di jannah ada sebuah pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan, ya, yang masuk melalui pintu Ar-Rayyan tersebut adalah orang-orang yang berpuasa nanti di yaumul qiyamah. Dan tidak ada yang masuk dari pintu itu seorang pun selain mereka. Dan dikatakan, mana orang-orang yang berpuasa? Ditanya, mana orang-orang yang berpuasa? Maka orang-orang berpuasa berdiri dan mereka masuk. Dan tidak ada yang masuk dari pintu tersebut selain mereka, selain orang-orang yang berpuasa. Apabila mereka sudah masuk semuanya melalui pintu tersebut, maka pintu itu ditutup. Dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Ini keutamaan orang yang suka berpuasa. Allah siapkan bagi mereka, yaitu pintu Rayyan. Oleh karena itu, kita siapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan ini. Dengan kita berpuasa, ya, dimulai mungkin di bulan Syaban ini kita latihan, ya, karena Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Syaban, ya. Kemudian ketika kita masuk bulan Ramadan sudah dalam keadaan kita terbiasa berpuasa. Demikian juga karena bulan Ramadan ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futiat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidat sayatin, ya. Jika datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu jannah dan ditutuplah pintu-pintu an-nar dan dibelenggu para syaitan. Yakni dimudahkan seorang untuk melakukan kebaikan dan dimudahkan seorang untuk meninggalkan maksiat dan syaitan dibelenggu. Yakni gangguan untuk bermaksiat itu amat sedikit. Ini keutamaan bulan Ramadan, maka adalah kita mempersiapkannya untuk menyambut bulan Ramadan ini dan memperbanyak amalan-amalan soleh, diantaranya yaitu membaca Al-Quran. Salafun soleh mereka luar biasa dalam membaca Al-Quran. Sebagian mereka membaca Al-Quran itu setiap dua malam sudah khatam, setiap dua malam khatam. Bahkan Imam Syafi'i lebih dari itu, satu hari dua kali khatam. Imam Syafi'i satu hari dua kali khatam. Kita yang selama ini jauh dari Al-Quran, ya, subhanallah, ya, maka sejak sekarang kita latih untuk membaca Al-Quran. Dan ketika masuk di bulan Ramadan akan dilipat gandakan amalan-amalan di bulan Ramadan tersebut, sehingga kita di bulan Ramadan betul-betul bisa menanam amalan-amalan yang soleh. Dan Rasulullah adalah orang yang sangat dermawan, terkhusus di bulan Ramadan. Maka demikian juga kita mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa waktu Isya sudah masuk, dan saya minta maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada benarnya itu datang dari Allah, jika ada kekurangan dan kesalahan itu datangnya dari ana, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.